الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنبتين عزكم الله إن شاء الله تعالى. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disebutkan di sini al-muallif wafaqahullah secara umum beliau menerangkan tentang tiga prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip yang itu merupakan dasar seluruh dari prinsip al-sunnati wal-jamaah, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, difahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian prinsip yang kedua ialah prinsip al-sunnah dalam mensikapi para umara, mensikapi para penguasa yang zalim. Kemudian porsi yang terbesar dalam kitab ini ialah prinsip al-sunnati wal-jamaah dalam menghadapi ashabul ahwai wal-bid'ah. Prinsip al-sunnah dalam menghadapi al-bid'ah. Semua yang berkaitan tentang masalah al-bid'ah dirinci di sini sama beliau faqahullah wa jazahullahu khairah. Prinsip yang pertama ikhwan fillah azakumullah, ini merupakan aslun asil, prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada ahlus sunnati wal jamaah. Yang dibangun di atas prinsip inilah semua prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, usul i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Prinsip tersebut ialah luzumul kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wattiba'u athar as-salaf, dan mengikuti athar salafun salih, wa adamul ibtida', dan tidak membuat kebid'ahan dalam perkara agama ini. Ini judul daripada bab pertama dari kitab Al-Mudzur yang ditulis oleh Jamal Al-Harithi wafaqahullahu ta'ala. Setelah itu beliau membawakan di sini beberapa ayat dan beberapa hadis serta akwal para ulama salaf tentang masalah ini. Kita lihat. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini khonafitina azakumullah memerintahkan kita kaum mukminin, kaum muslimin, wabil khusus as-salafiyin ahli sunnati wal jamaah untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang haqqa tuqatih. Disebutkan dalam tafsirnya dengan syarat yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya takwa ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaati. Inna Allaha yuta'u wa la yu'fa ويذكر ولا يغفر ويذكر ولا ينسى. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Allah disyukuri kenikmatannya dan tidak boleh dikufuri kenikmatannya. Allah senantiasa diingat dan tidak boleh dilupakan. Ini penafsiran dari beliau radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Beliau menyebutkan dalam penafsiran tadi tiga unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang barang siapa melaksanakan tiga perkara ini tadi, maka seseorang itu akan mendapatkan ketakwaannya sungguhnya. Yang pertama ialah ta'atullah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar takwa dan meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'atullah. Kemudian rukun yang kedua ialah syukur ni'mah, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh mengkufurinya. Unsur yang ketiga ialah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ah, asyukur, azzikr. Ini tiga unsur, tiga rukun taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa Allah haqqa tuqatih. Kemudian dengan jadina azakumullah ayat yang setelahnya, dan ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh mu'allif wafaqahullah yang menunjukkan perintah untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah mengatakan setelah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya wahai kaum mukminin berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Perintah ini kana bisinya ajakumullah disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala setelah perintah untuk beriman dan bertakwa, menunjukkan bahwasanya al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adamul furqah, dan tidak berpecah belah, itu merupakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bentuk keimanan seseorang kepada Allah, termasuk bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kesempurnaan iman seseorang dan kesempurnaan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan perintah yang selanjutnya ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naam, perintah untuk berpegang teguh dengan hablullah seluruhnya dan larangan untuk berpecah belah. Hablullah di sini kana bidina azakumullah. Ada yang menafsirkan dengan penafsiran tauhid. Berpegang teguh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkannya dengan Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Ada lagi yang menafsirkannya dengan Ahdullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Itu yang namanya hablullah dan semua makna tadi perkara yang makna yang sahih, tidak ada makna yang bertentangan padanya. Jadi hablullah, Al-Qur'anul Karim, tauhidullah, ahdullah dan yang lain-lain. Naam. Ayat ini kana bidina azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan perintah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan di antara makna hablullah tali Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Qur'an. Sehingga dengan tafsir seperti ini menunjukkan ayat ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. At-tamassuk bil Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. Yang tentunya menurut para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'anul Karim itu harus dipahami, diterangkan maknanya oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang namanya hablullah ialah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari penafsiran hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya Al-Kitab wa Sunnah. Dan itu merupakan kesempurnaan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ayat ini pula yang kami bina azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk menunjukkan perintah bersatu. Perintah untuk menunjukkan mewujudkan yang namanya istima', perintah untuk bersatu, dakwah seruan kepada persatuan, persatuan kaum muslimin di atas hablullah, di atas talinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wala tafarraqu, dan larangan keras untuk berpecah belah. Ayat ini juga jadikan dalil untuk menunjukkan perintah untuk bersatu, mewujudkan persatuan di kalangan kaum muslimin, mewujudkan yang namanya ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin dengan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan dikuatkan lagi dengan larangan wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Dikuatkan lagi dengan ayat yang setelahnya itu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. In kuntum a'daan, tatkala kalian sedang bermusuhan ketika itu. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian pun dengan nikmat dari Allah tabaraka wa taala menjadi orang-orang yang bersaudara. Ayat ini kana fi sina azakumullah turun berkenaan tentang Aus dan Khazraj. Perkenaan tentang suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Maklum di kalangan thullabul ilm, di kalangan para ulama kaum muslimin, apa yang terjadi antara Aus dan Khazraj ketika itu sebelum datangnya Islam. Mereka ketika itu dalam keadaan ada permusuhan, saling permusuhan, saling memusuhi, bahkan saling berperang satu sama yang lainnya. Pertempuran-pertempuran yang sangat lama, yang sangat dahsyat terjadi di kalangan mereka, Aus dan Khazraj. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka semua bersatu fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala melembutkan hati-hati mereka, Ausan Khazraj, sehingga mereka bisa bersatu, memupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka dengan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka pun bersatu menjadi sahabat Ansar, menjadi pembela-pembela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Ansar dari kalangan Aus dan dari kalangan Khazraj. Naam. Ini pun lebih menegaskan lagi kepada kita perintah untuk bersatu, perintah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Tentunya dengan prinsip yang tegas yang disebutkan dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naam. Wudu dulu. Nah, yang matanya ngantuk. Ya, kok noleh? Antum. Nah. Gitu. Jangan dibiasakan memelihara setan di masjid. Ngantuk itu benar setan ya. Sama. Disebutkan oleh para ulama sebuah faedah. Ngantuk dalam medan jihad fi sabilillah. Artinya kamu dalam keadaan bertempur melawan orang kufar, ngantuk, bisa tidur, bisa ngantuk, les begitu. Itu namanya alamatul aman wa tuma'ninah. Itu merupakan tanda keamanan dan ketenteraman hati Anda. Ya, tatkala berjihad fi sabilillah melawan orang kufar, menunjukkan Anda itu anteng, orang yang anteng. Dan itu mahmud, dipuji dalam agama, dipuji dalam Islam. Paham? Tapi kalau ngantuk di majelisul ilm, ada alamat syaitan. Ada. Ini adalah tanda-tanda orang disebut sirak suci oleh syaitan. Nah, matanya itu dikipasi sama syaitan. Nyipes-nyipes sampai abut. Sampai gak bisa melek. Rasanya. Nah, wala mazmum. Itu tercela dalam Islam. Tamam. Iya, makanya kalau pengen ngantuk, dijihad juga bidillah, tidur. Nah, tapi kalau di majelis sudah ilm, melek. Begitu, melek. Perhatian. Nyatanya gak ada jihad. Kalau pas di, apa namanya, di majelis jihad, bisa bidillah, wah, keringetan. Gak bisa tidur gitu ya. Melek, wah, semua buh. Wah, bunyi peluru. Wah, luar biasa ini. Gak usah tidur. Allah musta'an. Pas waktunya taklim. Malam perkabdi. Allah musta'an. Ya, kalau yang ngantuk, jangan tampak diperintah ya. Kalau sudah mulai matanya kelip-kelip, langsung berdiri. Satu rakaat dulu. Nanti dahulu belum? Dahulu. Selir rakaat ini. Alah. Saya itu masjid ya, dapat pahala, suruh kas. Allah musta'an, dibiasakan ya ikhwan. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Masjid itu punya kehormatan. Salat suruh kas tahiyatul masjid. Dapat pahala. Dapat ganjaran, jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan masjid dijadikan sebagai tempat tongkrongan. Masuk masjid, sudah langsung duduk ngobrol, enggak ada adabnya masuk masjid itu, ada kehormatannya masjid itu. Masuk dalam masjid, kemudian salat dua rakaat, baru kemudian duduk di situ. Tamam, dibiasakan ya. Nah, Allah musta'an. Salat itu gitu, mengamalkan sunnah. Jadi salat itu enggak kemudian semata-mata enggak bawa pentungan mentungnya lebih terus. Enggak, mengamalkan sunnah dan setiap kehidupan sehari-hari mereka. Allah musta'an. Tamam. Naam. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh beliau, wafaqahullah, menunjukkan perintah berpegang teguh dengan kitab Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku tadi. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya akan menceraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian dengan jalan tadi. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang sharih, yang sangat tegas sekali menunjukkan perintah untuk mengikuti, berpegang teguh dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, Alkitab wa Sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih disahkan oleh para ulama kita dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan mustaqima. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus, khattan mustaqima. Panjang, lurus. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menggariskan garis-garis yang kecil di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang panjang lurus tadi. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan kecil yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan ini tadi ada syaitan yang menyuruhkan umat manusia kepadanya, yang ditafsirkan sebagian ulama salaf yakni syaitan minal ins, syaitan dari kalangan manusia, yakni su'atul dalal, para da'i-da'i penyesat umat itu yang ada di ujung jalan tadi, ujungnya di ada neraka jahannam, ada neraka jahannam. Kemudian beliau membawakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Naam, menunjukkan kepada kita na'zakumullah bahwasanya yang namanya siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus ialah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ujungnya ialah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya Islam, Islam yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu terdapat pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ayat ini menunjukkan perintah ittiba' fattabi'u, perintah untuk apa namanya? Mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu agama Islam yang murni ini, yang ujungnya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat ini juga menunjukkan larangan, larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang kecil tadi, yang itu merupakan serpian-serpian kecil, sempalan-sempalan kecil yang menyempal dari siratul mustaqim. Tetapi dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan tadi itu. Naam. Dan bukan dalam ayat ini fatafarraqu bikum an sabilihi, menunjukkan bahwasanya kalau kita sampai pada tingkat mengikuti serpian-serpian tadi, sembalan-sembalan tadi yang menyempal dari siratul mustaqim, itu artinya kita telah berpisah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ayat ini fa nabina jazakumullah sebagai nas yang sharih, nas yang tegas sekali menunjukkan bahwasanya ahlul ahwa'i wal bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah ashabul furqah, orang-orang yang memecah belah kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan sebaliknya pula, orang-orang yang mengikuti siratul mustaqim, mereka lah pemersatu umat ini. Mereka lah orang-orang yang berupaya menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua ayat yang dibawakan oleh beliau wafaqahullah untuk menunjukkan prinsip yang sangat besar ini yang ada pada ahlu sunnah, yaitu prinsip kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain dikatakan bidin azakumullah ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u pakai fi'il amr, perintah yang sangat tegas, ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penjelasnya. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti yang selain sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat yang tegas menunjukkan perintah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, kalau memang kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ini perintah tegas yang amat sangat tegas menunjukkan kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba' Rasul itu semasa hidupnya beliau. Adapun kalau beliau sudah meninggal dunia, maka ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang lainnya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh, ambillah ia. Dan apa yang Rasul larang kalian daripadanya, fantahu, tinggalkan dia. Juga demikian, ayat yang sangat tegas sekali memerintahkan kita semua untuk mengambil, mengikuti, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diperintahkan kita untuk meninggalkan semua larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Hadis beberapa ayat yang menunjukkan perintah untuk kembali kepada kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, prinsip sunnah kaum muslimin. Nah, adapun hadisnya dari sini dibawakan sama beliau di sini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin wa'adhu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah." Ini hadis Irbad bin Jariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Tamam. Hadisnya panjang. Di awalnya diceritakan sama Irbad bin Jariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberikan mau'izah, pengarahan kepada kami, para sahabat, dengan pengarahan sangat mengena, sangat menyentuh perasaan, sehingga pada waktu itu mereka semua menangis, hati-hati bergemetaran, menangis mendengarkan wasiatnya Rasul tadi itu. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pengarahan orang yang mau berpisah, maka berilah kami wasiat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasiikum bitaqwallah wassani wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Saya beri wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyah. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, "Fa innahu man ya'is minkum fa sayara khilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati." Dibawakan ayat ini, riwayat ini. Maka para sesungguhnya siapa saja mereka yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu, fa'alaikum li sunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Abu alaiha bin nawajib, sedikitlah sunnahku tadi dengan geram-geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullal bid'atin dalalah, karena setiap perkara yang bid'ah adalah perkara yang sesat. Naam. Sehingga hadis ini kana bi sunnatikumullah juga menunjukkan perintah kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan prinsip kedua dari Ahlussunnah wal Jamaah, ialah kembali kepada sunnatul khulafa, kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami Al-Kitab wa Sunnah. Dengan ini, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di." Sunnatul khulafa ialah fahmul khulafa, pemahaman para khalifah, para sahabat terhadap Al-Kitab dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang hadis ini menunjukkan perintah untuk kembali kepada sunnah dan juga perintah kembali kepada pemahaman salaf. Kemudian lafaz tadi sini wa addu 'alaiha bin nawajib, perintah untuk berpegang teguh dengan masjid Islam, mengikuti dengan Islam kalian, itu menggambarkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya yang namanya kita masuk ke kitab sunnah itu bukan perkara yang sangat gampang. Bukan amrun hayyin, bukan perkara gampang. Tetapi perkara yang sangat berat sekali untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga jauh-jauh hari di zaman beliau masih hidup, beliau mewanti-wanti mengingatkan umatnya kaum muslimin supaya mereka sangat kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah beliau ini. Digambarkan oleh beliau wa'adhu wa'alaiha bin nawajid, diperintahkan untuk gigi dengan geraham kalian. Geraham itu gigi yang paling gede, ya kan? Yang paling kuat gigitannya. Enggak tahu enggak? Begitu kan? Ya, apa ya? Nah, iya. Geraham itu sebelah sini. Tiga. Di geraham. Atas bawah. Itu kalau paling gigit. Kuatnya luar biasa. Itu saya gambarkan. Karena jadi nasihatullah. Perintah yang amat sangat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya mereka terus berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menggambarkan pula kepada kita bahwa ternyata masuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang, tapi betul-betul membutuhkan kekuatan yang amat sangat untuk memegangnya. Dengan gambaran wa'adhu 'alaiha bin nawajib. Terlebih lagi ikhwan fillah jazakumullah, di akhir-akhir zaman nanti seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar ketika itu, orang yang sabar pada masa-masa itu dibalikkan seperti al-qabid al-jamr, seperti orang yang menggenggam bara api, sangat panas, sangat sulit ketika itu saatnya. Jangan dikira gampang menggenggam bara api, panas, melepuh tangan-tangan itu. Kalau asal-asalan panas, menjelat. Nah, begini. Enggak. Tetapi kalau orang tadi itu betul-betul sudah bertekad bulat untuk memegangnya, dipegang dengan amat sangat kuat dan dia sabar bertahan untuk memegang sunnah tadi dengan sangat kuat, itu kuatnya luar biasa, tidak lepas, tidak sakit setelah itu. Hah? Digambarkan demikian oleh Rasulullah SAW. Orang yang sabar di atas sunnah pada saat-saat akhir zaman nanti itu dibagi seperti orang yang sedang mau gambar api. Sangat keras perjuangannya. Sangat keras perjuangannya. Yang mengatakan demikian. Wa'adhu wa'alaiha bin nawajib. Menunjukkan bahwasanya termasuk di sunnah. Itu bukan perkara yang hayyin. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah. Kalau seorang tadi itu. Mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa konsisten istiqamah. Di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu merupakan ni'matun azimah. Nikmat yang sangat besar pada dia, yang harus dia pelihara, yang harus dia jaga, dengan dia banyak mentaati Allah Taala, dengan dia banyak beribadah kepada Allah Taala. Sekarang untuk berpegang teguh dengan sunnah itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Nah, dari kalimat wa'adhu 'alaiha bin nawajib. Nah, dari hadis ini pula Ibnu Abidin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya ingkarul mungkar, yang namanya mengingkari sebuah kemungkaran, itu tidak menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Bagaimana kok bisa begitu? Hah? Menunjukkan bahwasanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya suatu pemikiran atau bahaya suatu kebidahan atau yang semisalnya, tidak harus menunggu terjadinya perkara tadi. Tidak harus menunggu menyebarnya perkara tadi. Dari mana itu? Harus dilihat ini. Fakih Lampung. Ahli Fakih. Ahli Istimbat dari Lampung ini harusnya. Abdurrahman. Lampung dia. Dari mana? Kok bisa kita mengatakan demikian? Hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, sebuah kemungkaran, tidak menunggu terjadi dulu. Tiga hari dulu terjadi, terjadi terserah. Dari mana itu? Aku benar dari hadis ini. Dari hadis ini kamu ambil dari lafaz yang mana? Istimbatnya dari mana? Bagaimana penjelasannya? Ya Allah ya Fakir Lampung. Allah Allah. Ya. Allah Nusa'an. Siapa yang mampu ngasih? Baliar Fak Yajah. Angkat tangan. Saya minta yang asli Lampung. Jangan ada yang keturunan Jawanya. Nggak ada yang asli Lampung? Nggak ada yang asli Lampung? Gimana Pak? Allah ibaratki. Naam, dari kata anda Allah ibaratki. Nah, si kata ini bagaimana? Dari hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Hadis ini saya terangkan menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran itu tidak perlu menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Misalkan kita berteriak di tengah masyarakat metro sini, wahai ahli metro, hati-hati kalian dari yang namanya perzinaan, dari yang namanya pelacuran. Diterangkan ayatnya, bahkan hadisnya masalah haramnya zina. Pasti enggak ada perzinaan di sini. Misalkan. Tanda. Boleh itu. Walaupun belum terjadi yang namanya pelacuran. Tapi diingatkan terlebih dahulu masyarakatnya. Hati-hati dari pelacuran. Tapi belum terjadi pelacurannya. Diwanti-wanti. Dari lafal yang mana itu, Pak? Akhirnya sejauh, saya menanya ke sana, yang jauh sebelah sini. Allah Nusa'an. Yang asli Lampung. Yang jawab yang asli Lampung. Antum masih tak? Blasteran kafe. Allah Nusa'an. Yang dari metro. Nanti dari metro. Dari mana lah? Dari Jakarta. Di sini tidak ada lafaz seperti itu. Alaikum bisunnati. Tidak ada lafaz seperti itunya. Ulangi lagi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Makanya buku deloken ngene. Siapa yang bawa kedua? Yang sebelumnya tadi belum ada. Nah, ini aja. Tidak perlu nyebutkannya sebelumnya. Dari sini aja kita, dari sini aja. Allah Nusa'an. Antum-antum yang bawa kukunya. Dari kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Dari mana kok begitu? Perusahaan teman-teman dari lafaz ini menunjukkan bahwa ingkar mungkar itu tidak harus menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Bagaimana penjelasannya? Karena pada waktu itu waktu Rasulullah belum ada ayat. Masya Allah. Anda dari mana? Metro? Dari metro, Masya Allah. Dan orang metro ya. Gitu, jangan mau kalah orang metro. Nah, Allah ibaratnya. Hada. Dari kalimat, wa iyyakum memuhdatsatil umur. Ini apa ini? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muanti-wanti. Ketika itu kan beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Dari hadis irbab sinsariyah tadi itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena siapa kira bid'ah, ada kesesatan. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat dari perkara bid'ah. Apakah ada pada zaman itu yang namanya kebid'ahan? Di zaman beliau ngomong seperti ini loh. Di hadapan para sahabatnya ketika itu, apakah ada yang namanya kebid'ahan? Baru muncul di akhir-akhir kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang saya terangkan semalam sejarahnya, menunjukkan kepada fitnah azakumullah yang namanya ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran tidak perlu menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Faham? Naam. Hakala. Ini umum. Baik itu dalam bab ingkarul munkar atau dalam bab apa namanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sebuah pemikiran atau bahaya seseorang atau bahaya sebuah kelompok atau yang semisalnya, diterangkan kemungkaran-kemungkaran tadi dengan tanpa harus menunggu terjadinya. Begitu. Naam. Ada mafhum? Misalkan di Lampung, misalkan di Lampung ini belum ada sururiah padahal sampai. Hah? Misalkan tidak ada. Belum terjadi suruhnya di sini. Hah? Tapi kemudian sang da'i tadi memperingatkan kaum muslimin di sini. Wahai muslimin Lampung. Wafil khusus. Wahai orang-orang metro. Gitu ya. Hati-hati kalian dari fitnah sururiyah. Ini fitnah yang memurak-murandakan dakwah salafiyah di seluruh dunia. Di kantor kota-kotanya. Hati-hati kalian dari Abdurrahman Abdul Khalid. Safarul Hawali dan yang lain-lainnya. Sekarang jahit. Walaupun orang metronya tidak mengerti. Ini suruh ya. Sopo ini. Sabar. Dalam rangka supaya mereka berhati-hati terlebih dahulu. Begitu datang yang namanya fitnah suruh riyah. Menghempaskan warga metro. Ngerti. Ah ini dia suruh riyah tadi. Ah, oh ini yang namanya suruh riyah tadi itu. Aduh. Ini termasuk apa namanya. Tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di dalam berdakwah, sehingga sedia payung sebelum hujan istilahnya ya. Nah, tindakan apa namanya? Pencegahan. Apa namanya? Perasaan diri. Nah. Tindakan pencegahan, tindakan pencegahan. Diadakan ring-ring pengaman terlebih dahulu sebelum masuk penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan Islam ini. Nah. Kemudian lafadz bid'ah azakumullah. Hadis juga menunjukkan bahwasanya yang namanya kebid'ahan dalam perkara agama, fiddin itu bolehlah sesat semuanya. Enggak ada yang hasanah. Tidak ada istilahnya bid'atun hasanah, bid'atun sayyi'ah. Enggak ada itu. Yang ada semuanya kullu bid'atun bolehlah dalam perkara agama. Semuanya tersesat, sesat. Bid'ahnya dan ahlul bid'ahnya. Naam, semuanya dalalah, sesat. Dalam perkara agama. Naam. Sehingga kalau dia mengatakan bahwasanya ada bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Nah, cara muludan itu hasanah, ada rejeban hasanah, ada enggak di Lampung? Muludan. Mana ya? Hah? Enggak ada. Masyaallah. Bebas rabies muludan kalau di Lampung. Ning Jawa kayak Allah Ustaz. Di sini apa yang ada? Apa suara ini? Ya, surah Mi'raj. Ya? Orang acara. Kalau acara Sa'ban ini enggak? Nusa'ban. Ada? Nah, itu suara ini. Sekarang belum laku yang namanya Merujan. Gitu aja. Nah, mereka mengatakan itu hasanah ya. Ah, enggak ada hasanah. Rasulullah mengatakan, fa'inna kulla bid'atin dalalah. Sesat semuanya. Tidak ada yang namanya hasanah. Itu bid'ah dalam perkara din, dalam perkara agama. Nah, dan perlu diingatkan ya, Fanatidina Azakumullah, kalau kita bicara masalah bid'ah di tengah-tengah orang awam, bayangan mereka itu, kamu itu memang badui. Hah, itu bersama ontang. Bayangan mereka seperti itu. Kalau bid'ah lagi, bid'ah lagi, bid'ah lagi. Nah, itu apa? Kamu tidak boleh naik mobil. Kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini. Siapa yang melarang? Pembahasannya sekarang bukan pembahasan masalah dunia, tapi pembahasan bid'atun fiddin dalam perkara agama. Kulluha dhalalah. Adapun perkara-perkara baru dalam perkara keduniaan, perkara yang boleh, perkara yang jaiz, selama tidak melanggar norma-norma agama. Adanya pesawat terbang, zen, enggak capek. Ya, dari Aceh sampai ke Merauke, enggak capek. Ya enggak? Adanya mobil, adanya motor, adanya perkara-perkara yang canggih di zaman sekarang ini, bukan perkara yang sesat. Perkara yang jaiz, selama tidak melanggar norma-norma agama. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Nah, tetapi yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan yang diingkari pula oleh para ulama ahli sunnah, ialah bid'atun fiddin, bid'ah dalam perkara agama, baik dalam perkara i'tiqad, ataupun dalam perkara ibadah, ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Itu yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah, sehingga tidak ada yang namanya bid'atun hasanah dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Inna Allah yarda lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tiga perkara. Wa dzakara dan Allah dan beliau menyebutkan di antaranya, "Wa an ta'tasimu bihablillah jami'a." Dan kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Ini juga perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Nah. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini khana fitina azakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang paling paham tentang masalah fitnah. Ada Hudzaifah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari beliau sendiri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang perkara kebaikan, sementara saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kejelekan, perkara syarr. Makhafata an yudrikani, sekarang saya khawatir itu nanti akan menimpa saya. Kemudian dibawa yang sangat panjang tentang perkara-perkara kejelekan sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ini salah seorang sahabiyun jalil yang amat sangat mengerti tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Sehingga hadisul fitan, hadis yang berbicara masalah fitnah umat ini, itu banyak diketahui oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk sahibu sir, orang-orang yang khusus apa namanya mengetahui rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau sallallahu alaihi kalau ingin merahasiakan sesuatu yang dipanggil dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan Hudzaifah inilah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu nama-nama kaum munafikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu persatu. Ada munafik, ada munafik, ada munafik, ada munafik, semuanya. Sehingga para sahabat, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang meninggal, itu diam dulu, tidak mau mensolatkan dulu sampai melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mensolatkan jenazahnya, salat semuanya mereka. Berarti orang ini bukan munafik. Nah, kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu enggak mensolatkannya, mundur. Nah, untuk semua orang dapatnya ada munafik ada. Begitu. Jadi kan Hudzaifah orang yang secara khusus diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum munafikin. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersumpah menyebut nama Allah, meminta supaya Hudzaifah memberitahu Umar Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut nama saya termasuk jajarannya kaum munafikin? Itu menunjukkan semangatnya para sahabat untuk muhasabah, introspeksi diri. Walaupun seorang sahabat yang jalil semacam Umar bin Khattab, tidak kemudian merasa sok alim, sok muhaddis, sok pinter, tidak sok ahli ibadah, muhasabah. Khawatir, jangan-jangan saya termasuk munafik. Tanya langsung kepada Hudzaifah. Dan bersumpah dengan nama Allah. Tolong kamu sebutkan sama saya. Apakah betul saya munafik? Termasuk yang sebutkan Rasul dalam kepada kamu. Kata-kata yang Hudzaifah. Dia mengatakan. Tidak. Tidak. Dan apa namanya sini Allah. Aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun lagi. Selangkau hai Umar. Orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada saya. Sesuai riwayatnya disebutkan oleh Syekh Mufid dalam kitab Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain tentang Muslim hadis itu. Naam. Ini kalau Nabi Allah menunjukkan di faedahnya kebolehan at-takhassusul ilmi. Seseorang itu mempelajari ilmu yang secara khusus spesialis. Maksud menunjukkan bolehnya kita mengambil ilmu yang spesialis, spesialis ilmu hadis, spesialis ilmu fiqih atau ilmu aqidah atau ilmu mushalah atau usul fiqih atau kaidah fiqih atau spesialis masalah fitnah. Nah, seperti beliau ini radhiyallahu anhu. Tapi kan bukan kemudian apa namanya sifat murid fitnah, nggak pernah belajar, nah, belajar. Dipahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tapi dia spesialis secara khusus menghimpun yang namanya fitnah-fitnah yang ada, bongkar kejahatannya. Nah, ini waktu zaman sekarang ini, Nabi Tuhan Azzaikumullah yang spesialis masalah ini adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafah. Ini beliau. Spesialis masalah fitnah ada Syekh Rabi bin Hadi. Nah, diakui oleh para ulama. Sehingga kalau ada seseorang yang dikatakan hizbi ala Syekh Rabi, ada rajulun hizbi. Dan kamu tidak tahu apa orang ini. Tunggu saja. InsyaAllah tidak lama. Tahun, dua tahun, bulan, dua bulan. Terlagi akan muncul belang hizbiyahnya. Ini yang mengatakan demikian. Rekomendasi demikian. Ialah Syekh Mufid bin Hadi. Rahimahullah Ta'ala. Nah, yang paling saya tahu. Ialah Huna Rafi'. Kalau dia sampai mengatakan tentang seorang fulan hizbi. Kamu tunggu saja. Saya bahar. Walau ba'dahin. Akan nampak. Walaupun setelah itu nanti. Bagaimana dia kehizbihan orang tadi? Nah. Itu kalau saya mengatakan hizbi. Allah minta. Apa kata Hudzaifah? Ittaqullaha ya ma'asyarul qurra. Khudu tariqa man qablakum. Fawallahi. Lain sabaktum. Sakamtum. Lakar sabaktum sabakan ba'idah. وَإِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hendaknya kalian semuanya wahai orang-orang ahli qiraah, masalah qurra, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini para sahabat salaf. Ini menunjukkan anjuran dari beliau radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin wabil khusus para qurra supaya mereka kembali kepada jalannya salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demi Allah, sungguh kalau kalian istiqamah mendahului, kalian akan mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Ini kalian sebagai orang ahli qiraah akan mendapatkan fadhil yang sangat tinggi yang sangat utama. Naam, dengan kalian istiqamah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kalian meninggalkan jalan tadi, kemudian kalian ke arah kanan dan ke arah kiri masuk dalam sempalan-sempalan kecil tadi, maka sungguh kalian akan tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Ini anjuran dari beliau radhiyallahu taala anhu untuk mengikuti jalannya salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu menunjukkan bahwasanya prinsip kembali kepada pemahaman salaf itu bukan perkara baru yang dimunculkan oleh para ulama zaman sekarang. Menunjukkan bahwasanya prinsip kembali kepada pemahaman salaf itu ma'ruf di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat itu yang dikatakan sendiri oleh Khalid bin Yaman radhiyallahu taala anhu, khudhu tariqa man qablakum, itu menunjukkan anjuran untuk kembali kepada pemahaman salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah bukan perkara yang sedikit. bukan perkara yang baru, perkara seperti ini, perkara yang sudah ma'ruf di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu fid'atin dalalah. Hendaknya kalian ittiba', ittabi'u. Beritibak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wala tabtadi'u. Dan kalian jangan berbuat bid'ah, membuat kebinahan. Faqad kufitum. Sungguh kalian tak cukupi. Telah cukup yang namanya agama ini. Telah sempurna agama ini. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan yang namanya setiap perkara bid'ah, sesat. Ini juga anjuran dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan larangan untuk berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Menggambarkan kepada kita bagaimana keyakinannya para sahabat ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Bahwasanya agama telah sempurna. Agama yang syamil, kamil. Agama yang sempurna yang mencakup semua perkara agama, perkara dunia yang ada. Agama Islam ini. Faqad kufitum. Kita tidak perlu yang namanya perkara baru tadi. Tidak perlu. Sehingga tidak perlu yang namanya pembaharuan. Tidak perlu yang namanya pembaharuan. Dalam pengertian, menambah-nambahi Islam dengan pembaharuan-pembaharuan yang ada. Tidak perlu. Sehingga tidak perlu yang namanya acara muludan. Tidak perlu yang namanya acara isra' mi'raj. Tidak perlu yang namanya acara nusul syahban. Tidak perlu yang namanya acara apa lagi? Tapi halal. Ada sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Dikarenakan agama yang jelas sempurna, maka semua perkara ucapan, perbuatan, i'tiqad, ibadah, muamalah yang ada pada kita harus disesuaikan dengan Islam yang ada ini, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, kalau betul dikerjakan, kalau salah ditinggalkan. Nah, faqad kufitum, telah sempurna ya ikhwan. Telah sempurna. Naam. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul, dulu orang-orang yang telah lewat dari kalangan para ulama kami menyatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah keselamatan. Wal 'ilmu yuqbadu sari'a, dan ilmu itu akan dicabut dengan cepatnya. Tana'atul ilmi sabatul din. Maka tetap adanya yang namanya ilmu adalah sabatul din. Kekuatan agama ini. Wadhabul ulama. Dhabu thalika kullih. Dan wafatnya para ulama. Maka hilanglah itu semuanya. Nah. Ini juga anjuran dari beliau. Rahimahullah. Untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ma'ruf di kalangan para ulama ketika itu, al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW agar keselamatan, selamat dari yang namanya kebid'ahan, selamat dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, ucapan beliau juga menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya ilmu itu sangat penting pada kita. Dengan adanya ilmu pada seseorang atau pada sebuah desa atau sebuah negeri, maka agama itu akan senantiasa kokoh, akan senantiasa dijalankan, diamalkan. Tapi kalau enggak ada ilmu, maka akan hilang itu semuanya. Dan hilangnya ilmu dengan hilangnya para ulama, dengan wafatnya para ulama kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka dianjurkan kepada kita semua, azakumullah, para salafiyun secara khususnya dan kaum muslimin secara umumnya, mumpung di zaman sekarang ini kita masih banyak memiliki para ulama ahli sunnah yang tersebar di seluruh dunia ini, maka manfaatkanlah waktu kalian ikhwan fillah jazakumullah untuk meraup ilmu dari mereka sebanyak-banyaknya dari para ulama sufiyah, para ulama Yaman dan juga yang lain-lainnya. Kalau enggak mampu ke sana, belajar kepada orang-orang yang belajar kepada mereka, ya, yang pernah bermajlis kepada mereka, duduk dengan mereka. Naam, mengambil ilmu dari mereka, menukil dari keterangan-keterangan para ulama. Kalau tidak ada, belajar kepada orang-orang yang menukilkan, membacakan buku-buku mereka, menukilkan keterangan-keterangan mereka, walaupun dia tidak pernah bermajlis dengan mereka. Nah, karena ini kesempatan. Kesempatan ya, ikhwan. Mumpung masih banyak para ulama, mumpung masih banyak para da'i Allah, dimanfaatkan betul untuk apa namanya, salatul ilm, mencari ilmu agama, sebanyak-banyaknya. dan dengan adanya ilmu inilah maka agama ini akan terus terjaga, dan dengan adanya ilmu inilah maka agama ini akan hilang di sebuah tempat atau sebuah daerah atau punya semisalnya. Allahumma musta'an. Naam. Begitu. Sehingga untuk urusan belajar itu diambil dari para ulama, diambil dari para thullabul ilm, orang-orang yang belajar kepada para ulama, dan diambil dari orang-orang yang membacakan buku-bukunya para ulama, menukilkan kepada para ulama, walaupun tidak pernah bermajlis dengan para ulama, selama dia memiliki ilmu, mengerti tentang usul, prinsip ta'wal sunnati wal jamaah, diambil ilmu daripada dia. Naam. Sehingga tidak ada dalilnya kalau ada seorang yang menyatakan ilmu itu hanya diambil dari para ulama atau hanya diambil dari orang yang belajar kepada para ulama. Tidak ada dalilnya itu. Mungkinnya ada. Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak ada itu. Bahkan Syekh Rawi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafah ditanya langsung sama Zul Akmal. Langsung ditanya Syekh Rawi itu, Syekh, apa hukumnya belajar kepada seorang yang belum pernah bermajlis dengan para ulama, belum pernah belajar kepada para ulama, tanya langsung sama Zul Akmal via telepon, direkam, tak dengarkan sendiri sama kuping saya. Yang ditanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafah, apa kata beliau? Kata beliau, kalau orang ini mengetahui usul da'wah salafiyah, prinsip-prinsip da'wah salafiyah, dan dia memahaminya, mengetahuinya, maka istafidu minhu. Nah, kalian mengambil faedah dari orang ini. Tapi kalau dia itu orang yang tidak mengerti, orang yang jahil, tidak mengerti tentang usul prinsip-prinsip da'wah sunnati wal jamaah, nama mahaminya. Jangan takut Tuhan. Kamu jangan mengambil dari dia. Al-mi'yar huwa al-ilm, kata beliau. Tolak ukurnya adalah ilmu. Ilmu. Kalau orang itu punya ilmu, ambil dari dia. Walaupun orang tadi belum pernah bermajlis dengan para ulama. Tapi kalau orang-orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, walaupun dia di depannya si kalal jahil, tahunan, sampai dia jenggotan, sampai ubanan, kalau dia goblok, dia goblok. Hah? Walaupun dia bermajlis di depannya Syekh Al-Albani. Al-Mi'yar wal-Ilm. Itu jawabannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafah. Hala huwa. Naam. Sehingga apa yang tersebar di kalangan ikhwah salafiyin yang sekarang ini santer, saya dengar apa namanya, kalau ustaznya belum belajar ke luar negeri, ustaz apa ini? Kacangan, katanya mereka ya. Itu tadi ya. Lihat ya, belum lihat apa ini kacangan ini, apa ini belum pernah belajar kepada para masyaikh. Enak ya kalau bilang seperti itu, ialah seorang ustaz juga mending yang belajar seperti itu, orang musan yang nggak ngerti agama, yang nggak belum jalan keilmuannya, nilai ustaz itu ya gitu tadi. Allah musan itu perkara yang khotak, perkara yang salah yang tersebar di kalangan ikhwah yang agak santer begitu, itu dijawab sendiri oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Syafah, ditanyakan langsung oleh Al-Ustaz Al-Akmal sendiri via telepon. Saya dengar sendiri akhirnya. Allahumma musta'an. Sehingga al-ibrah bil ilm ya ikhwan, yang dianggap bil ilmu, dengan ilmu. Terlalu banyak ya orang-orang yang bermajlis dengan para masyayikh yang belajar ke Madinah, pulang jadi apa namanya, penjaga wartel. Hah? Belajar di sini mau berbun hati jadi penjaga warnet. Nah, ada. Datang dari awak apa namanya, apa LC sampai sini gabung sama acara muludan. Ada, betul ada. Bahkan yang datang dari apa namanya sosial LC, masa betul ada. Jadi MPR sekarang. Tetapi RT sekarang ini ya. Itu LC itu. Kamu kira LC? LC. Real LC itu. Hah? Tidak. Itu LC asli. LC asli itu dari Madinah sih. Nah. Terlalu banyak. Sehingga pola ukurnya bukan kemudian dia majlis atau tidak majlis di depan para masyayikh. Bukan. Keilmuan dia. Kalau misalkan dia berilmu, memiliki ilmu dengan usul al-sunnah wal jamaah, istafad min. Walaupun dianjurkan sangat untuk para thullabul ilm, untuk rihlah ilmiah kepada para ulama al-sunnah di hadapan mereka untuk mencari ilmu agama, untuk mendapatkan faedah ilmiah, bukan semata-mata untuk dikenal oleh para masyaikh atau mendapatkan pengukuhan kesalahan dia di depan para masyaikh. Allah minta. Naam. Naam. Ini bab yang pertama yang menerangkan kepada kita anjuran untuk kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafun salih radhiyallahu taala anhum majma'in, dan ini merupakan usul aslun asil, prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, ialah prinsip ini. Dari sinilah dibangun semua prinsip yang ada. Dari sinilah dibangun ibadah mereka, tauhidnya mereka, akidahnya mereka, muamalahnya mereka, akhlaknya mereka, pakaiannya mereka, adabnya mereka, semuanya dibangun dengan prinsip yang tadi itu. Kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat dalam dakwah mereka, perangai mereka, ucapan mereka, amalan mereka, muamalah mereka, akidah mereka, tauhid mereka. Sehingga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya semata-mata pengakuan. Naam. Ini prinsipnya wow. Tapi yang kedua, ini prinsip yang kedua, prinsip persatuan. Al-amru biluzumi jama'atil muslimina wa imamihim wa tahliru minal fadha. Perintah untuk berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, dan larangan untuk berpecah belah. Nah, yang perlu diingatkan di sini, kalau begini Allah dengan jamaahnya kaum muslimin, itu bukan jamus. Tahu jamus? Ada nggak jamus? Bukan jamus, jamaah muslimin atau Islam jamaah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan jamaahnya kaum muslimin ialah penguasa kaum muslimin. Makanya dikatakan sini wa imamihim, dan imam mereka. Jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam, seorang penguasa muslim. Itu namanya jamaah kaum muslimin. Satu di antara maknanya. Di antara makna jamaahul muslimin ialah jamaahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siapa jamaah muslimin itu? Hah? Itu satu di antara pengertian jamaahul muslimin as-sawatul a'zam ialah mereka. Ada lagi yang mengatakan jamaatul muslimin ialah ahlul haq. Yang namanya jamaah ialah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Itu namanya jamaah. Hah? Jamaatul muslimin yaitu ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Sehingga bukan jamus. Hah? Bukan ide. Islam jamaah. Bukan. Amma haula, itu serpihan, sempalan-sempalan yang ada, subul yang harus dikembalikan kepada jamaah kaum muslimin. Naam. Wa tahliru minal furqah, dan larangan untuk berpecah. Kita lihat sekarang riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqa al-jama'ata fi dashibrin faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqihi. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari al-jama'ah sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikat Islam dari lehernya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa 'alaihi imamun mata maytatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia enggak punya imam, enggak punya pemimpin, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mita di jahiliyah itu dosa besar, ya sama-sama Allah. Dosa besar. Alaikum bil jamaah wa iyyakum al furqah, fa'ina syaitana ma'al wahid wa hum lil isnain ab'ad, wa man arada bahbuhat al jannah fa'alaihi bil jamaah. Wajib pada kalian untuk berpegang teguh dengan al jamaah, dan hati-hati kalian dari perpecahan, karena setiap orang bersama satu orang dan dia lebih jauh dari dua orang. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, maka wajib atas dia untuk berpegang teguh dengan al-jama'ah. Wa qala al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adab. Jama'ah adalah rahmat dan furqah yang namanya perpecahan adalah azab. Wa qala, lima kata maksudnya. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah, mata mida bil jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan dia menyelisih atau membesarkan dirinya dari al-jama'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Beliau mengatakan juga, salatun la tus'alu anhum, ada tiga orang yang tidak akan ditanyai tentang mereka. Rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah wa mata asiya, seseorang yang memisahkan dirinya dari jamaah bermaksiat kepada imamnya dan dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada bidin azakumusyidan, banyak hadis yang dibawakan di sini oleh beliau faqahullah untuk menunjukkan kepada kita perintah berpegang teguh dengan al-jama'ah, yakni para umara kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin dengan kekuasaannya walaupun dia itu zalim. Saya tidak membahas masalah itu. Walaupun dia itu zalim orang dengan hadis yang disebutkan di sini oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada Nabi Muhammad juga termasuk hadis yang mengancam kaum muslimin, mengancam seluruh kaum muslimin yang tidak mau mentaati para penguasanya. Faraqal jama'ah, faraqal jama'ah, faraqal jama'ah. Ada yang melepaskan diri, memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, mengadakan kelompok sendiri. Apa namanya istilahnya? Partai oposisi. Iya. Begitu ya namanya? Nah, oposisi apa oposan? Hah? Partai oposisi ya? Nah, ini diri, jempal sendiri. Nah, bukan berarti membedakan partai, bukan. Ini juga yang Nabi Dina Azakumullah menunjukkan ancaman keras bagi orang-orang khawarij yang berupaya untuk memberontak para penguasa dengan sikap dia farakal jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Dan subhanallah ya ikhwan, riwayat yang seperti ini, yang wadah seperti ini, justru dijadikan dalil oleh Jamus tadi untuk mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dari golongannya. Dengarkan sedikit lagi. Man faraqal jama'ah rida kibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih. Barang siapa yang tidak mau gabung dengan Jamus, itu terjemahan mereka, sedengkau saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, maka dia kafir, kata mereka. Allahul musta'an, menafsirkan al-jama'ah dengan Jamusnya mereka. Dari mana ya hada? Dari mana? Kalau kamu melihat keterangan para ulama, penafsiran para ulama al-sunnah, disebutkan ada lima penafsiran dari kalangan para ulama. Semua yang tidak ada yang ada, tidak ada pada situ pengertian Jamusnya mereka tadi. Tidak ada. Ada yang menafsirkan sebagai penguasa kaum muslimin, ada yang menafsirkan as-sawajul a'zam, ada yang menafsirkan ialah yang sedia kebenaran. Dan semuanya itu ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada pada yang namanya ide ataupun jamus tadi. Allahumma musta'an. Jadi semuanya ikhwan Nabi Dina Azakumullah menunjukkan kepada kita perintah untuk bersatu. Menyatukan kaum muslimin dengan satu penguasa. Menyatukan kaum muslimin dengan satu pemerintahan. Menyatukan kaum muslimin di atas syariat Islam yang benar, yang sahih. Alaikum bil jama'ah, alaikum bil jama'ah ila akhirnya. Dan larangan untuk berpecah belah, memecahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, atau memecah belah kaum muslimin dengan serpian-serpian kecil, sembaran-sembaran kecil yang tadi disebutkan di awal pembahasan. Allahumma musta'an. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yadullahi fawqal jama'ah, faman shazza lam yubalillahu bi juzurih. Tangan Allah di atas jamaah, maka barang siapa yang menyempal, Allah enggak akan peduli dengan sempalan dia tadi. Wa qala bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, 'alaikum bi ta'ati wal jama'ah, fa innaha hablullah alladhi amara bih, wa inna ma yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. wahai segenap umat manusia, wajib atas kalian untuk mentaati penguasa kalian dan jamaah penguasa kalian. Sesungguhnya itu adalah dari Allah yang memerintahkan kalian dengannya. Dan sesungguhnya apa yang kalian benci pada jamaah tadi lebih baik daripada apa yang kalian cintai dalam perpecahan dari al-jamaah tadi. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala kana yuqal, sulit pernah dikatakan, Hamsun kana alihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'una bi ihsan. Ada lima perkara yang itu merupakan prinsipnya para sahabat dan para tabi'in, ijma'nya mereka ya ikhwan. Luzumul jama'ati wa ittiba'us sunnah. Berpegang teguh dengan al-jamaah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semuanya aqwal dari para ulama as-salaf, dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in dan yang lain-lainnya menerang kepada kita semua anjuran untuk bersatu dengan satu jamaah, jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam, imam yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia zalim. Dan larangan keras untuk memisahkan diri dari mereka, berpecah belah dari mereka. Nah, ini apa namanya menunjukkan perintah untuk mentaati para penguasa. Perintah untuk mentaati para penguasa. Nah, sekarang kita lagi. Prinsip al-sunnah wal-jamaah secara khusus dalam mensikapi para penguasa mereka. Jadi secara global disebutkan anjuran-anjuran untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, jamaahnya kaum muslimin tadi. Larangan-larangan untuk memisahkan diri dari mereka. Sekarang dibawakan secara khusus riwayat-riwayat yang lebih khusus yang menerangkan bagaimana sungguhnya prinsip al-sunnah dalam mensikapi para ulama dan para umara. Ini perlu kita bahas kepada binazakumullah, khususnya di zaman sekarang ini, khususnya di pemerintahan Indonesia Raya ini, di mana kita melihat menyaksikan dagelan politik para elit eksekutif selalu bongkar pasang kepemimpinan, satu copot, satu digugat, copot lagi, naikkan lagi, gugat lagi, copot lagi, naikkan lagi, rot urusan. Hah? Setiap muncul seorang penguasa, dia kejam, didugat, dicaci maki, dicela, akhir, pelajar. Allah musta'an. Sehingga perlu kita terangkan bagaimana prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin dalam menghadapi penguasa mereka yang muslim, yang muslim. Naam. Kita terangkan demikian supaya kaum muslimin memahami pemahaman Islam mereka yang sungguhnya. Dan kemudian jangan dipahami bahwasanya kalau ada yang menerangkan demikian kepada kaum muslimin, dikatakan, wah ini sih orang-orang yang pro status quo ini. Paham gak? yang katanya yang pro status quo, ya ini penjahat penguasa orang-orang ini. Lah, bukan begitu. Tapi kita menerangkan perkara seperti ini supaya dipahami, inilah yang namanya Islam sesungguhnya. Inilah yang namanya Islam sesungguhnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus Nabi kita azakumullah untuk menebus dosa. Ya? Penebus dosa. Allahul musta'an, yang dulunya carut-marut dalam tab seperti ini sekarang ditebus dosanya sebagai upaya apa namanya kembali kepada pemahaman salaf yang benar dalam perkara seperti ini. Sehingga perlu diterangkan kembali, diteriakkan kembali prinsip salaf yang sesungguhnya dalam menyikapi para penguasa mereka yang muslim, supaya jangan salah pahami akibat ulah-ulah yang kemarin-kemarin itu yang enggak kena itu. Supaya jangan dipahami bahwasanya salaf soleh atau apa namanya pemahaman salaf itu apa namanya sangat keras dalam menyikapi penguasanya atau anti penguasa atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Kalau sekarang menurutnya ada teman-teman, bab yang ketiga. Sekaligus nasihat untuk Pak Adi kita ya. Al-amru bi ta'ati sultan wa ikram wa adamul khuruji alaih. Perintah untuk mentaati penguasa dan memuliakannya dan tidak boleh memberontak dia. Kita baca dulu riwayat-riwayat. Qala sallallahu alaihi wasallam, in umira alaikum abdun habasyun mutatta' fasma'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah. Walaupun kalian atau seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak Habasi musyajjak yang putus telinganya, artinya dari sisi fisiknya itu sudah enggak pada, istilahnya apa, sudah apa namanya, istilahnya sudah uzur, enggak layak jadi penguasa, istilahnya itu. Hah? Ya ininya putuslah, ya tumure putuslah, ya matanya rusaklah, ya segala macamnya lah. Tamam, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasi yang terputus telinganya sekalipun, fasma'u wa ati'u, dengarkan dan taati dia. Naqadakum li kitabillah, selama dia menuntun kalian dengan kitabullah. Artinya selama dia itu masih muslim. Allah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wal amiru mithlun. Barang siapa yang mentaati saya, maka sungguh dia mentaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepada saya, maka sungguh dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mentaati seorang amir, penguasa dia, maka sungguh dia telah mentaati saya. Dan barang siapa yang durhaka kepada amir, penguasa dia, maka sungguh dia telah durhaka kepada saya. Dan yang namanya amir, itu ialah tameng. Misalnya, tameng. Yang namanya penguasa adalah tameng. Ini juga menunjukkan kepada Nabi Muhammad, perintah yang amat sangat tegas untuk mentaati para umat, mentaati para penguasa. Selamat itu muslim. Mentaati para penguasa berarti mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksiat durhaka kepada penguasa berarti durhaka kepada Rasulullah SAW. Dan durhaka kepada beliau berarti durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'an Abi bin Hatim qaal, Sa'd bin Hatim dia mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala fa dzakara syar." Wahai Rasulullah kami, tidak bertanya kepada kamu tentang ketaatan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kami tidak bertanya tentang taat kepada penguasa yang adil, penguasa yang ahli ibadah, yang baik, bukan. Tetapi kami bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang penguasa yang berbuat demikian disebutkan kejelekannya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia ini ialah bagaimana dengan penguasa yang KKN, korupsi, terus apa lagi? Kolusi, nepotisme, KKN, bagaimana dengan penguasa yang koruptor, penguasa yang nepotisme, penguasa yang demikian, disebutkan semua kejelekan-kejelekannya. Ini sudah dulu ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan sekarang saja Anda wahai para pemberontak penguasa yang kemudian menghujat penguasa kalian, menunjukkan kejelekan penguasa kalian. Para sahabat tanya, bukan menghujat, tanya, bagaimana ya Rasulullah kalau ada penguasa yang demikian, sebutkan semua kejelekannya. Apa kata Rasulullah? Faqala taqullaha wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dengarkan dan taatilah dia. Ini kalau yang ngomong demikian itu ialah manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang ini, langsung diteriaki sama mereka. Ah, itu grupnya pro sesuatu tadi itu. Ah, itu dai penjahat penguasa itu gitu. Allah musta'an. Ini yang ngomong itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kalian wahai kaum muslimin. Rasul kalian wahai kaum muslimin. Panutannya kalian wahai kaum muslimin. Ini yang mengatakan demikian. Diperintahkan kita untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Walaupun dia berbuat demikian. Bukan semua kejelekannya. Semua kejelekannya. Naam. Sehingga ini perintah yang amat sangat tegas. Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ketaatan kepada para penguasa. Dan yang namanya syar itu umum. Baik dikatakan penguasa yang zalim atau penguasa yang khain. Wahai Pak Dijafat. Nah, umum ini Pak. Walakin man fa'ala wa zakara syar. Apa kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan? Oh, kalau penguasanya zalim, tidak apa-apa. Isma'u wa ati'u. Tapi kalau penguasanya khain, berontak. Tidak ada kayak gitu itu Pak Dij. Tidak ada kata seperti itu. Tapi beli secara umum. Ha? Isma'u wa ati'u. Itu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu umara talinu lahumul julud wa la taqma'innu ilayhi al-qulub. Akan terjadi adanya penguasa-penguasa yang kulit kurut menjadi lembut lunak kepada mereka, tapi hati-hati itu enggak mas tenang kepada mereka. Tsumma yakunu umara tasma'izzu minhumul qulub wa taqta'irru minhumul julud. Kemudian akan ada lagi para penguasa, hati-hati semakin takut kepada mereka dan kulit pun menjadi bergemetar ada terhadap mereka. Yani penguasa yang sangat bis, yang sangat zalim, yang sangat jahat. Faqala rajulun, ada yang bertanya, ya Rasulullah, fala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi dengan mereka itu? Kalau bahasa sekarang bagaimana? Berontak saja. Apa kata Rasulullah? Qala la ma qawmu sholah. Tidak boleh memerangi mereka, tidak boleh memberontak mereka selama mereka itu mendirikan sholat. Ini masih muslim. Naam. Ini karena bidina azakumullah. Beberapa riwayat yang dibawakan di sini oleh beliau. Wafakahu Allah Ta'ala untuk menerangkan kepada kita bagaimana sungguhnya prinsip al-sunnati wal-jama'ah. Dan inilah prinsip Islam dan kaum muslimin yang harus diyakini oleh siapa pemeluknya terhadap para penguasanya. Selama penguasa tadi masih muslim, walaupun dia berbuat zalim yang kaya apapun, fa'ala wa zakar syar, dia berbuat demikian, dan dia menyebutkan kejelekan yang ada pada penguasa itu, tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa kita, dan dilarang keras untuk memberontak mereka selama mereka itu masih muslim. Naam. Karena begini azakumullah, berbicara masalah pemberontakan ini termasuk perbuatan yang sangat dikecam oleh para ulama ahli sunnah dulu maupun sekarang. Dikarenakan ikhwan fil din azakumullah yang namanya al-khuruj wa al-hukam, memberontak penguasa itu di samping bertentangan dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kan banyak air hati yang kita baca tadi. Yang namanya pemberontakan ikhwan fil din azakumullah itu akan mengakibatkan kekacauan-kekacauan yang amat sangat dahsyat. Kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, dari mulai pemberontakan yang pertama kali terjadi, yang dilakukan oleh moyangnya para pemberontak dari kalangan Khawarij, gerakan reaksioner tadi itu, dengan dia membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kita melihat menyaksikan kerusakan yang luar biasa. Ketika kaum muslimin dipimpin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu majma'in dalam keadaan antem, aman, sentosa. Kaum muslimin bersatu di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam siarnya menyebar sana kemari. Terus sayapnya dibentangkan ke seluruh penjuru dunia dakwah Islam ketika itu. Tetapi begitu terjadi yang namanya pemberontakan, terjadi yang namanya kudeta militer tadi itu, sampai para pihak membunuh penguasanya ketika itu, apa yang terjadi? Kekacauan, keributan, negara goyang ketika itu. Sehingga terjadi dua kubu di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang khalifah, dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pihak yang berupaya untuk menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pecah kaum muslimin ketika itu. Pecah sendirian dalam para sahabat. Dan di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya pembukaan kota-kota kufar dimenangkan oleh kaum muslimin, macet. Yang terjadi ialah pembunuhan saudara, perang saudara yang ada pada waktu. janda-janda banyak, anak-anak yatim banyak. Bukan dikarenakan berperang melawan orang kufar, tapi perang saudara antara mereka sendiri. Disebabkan pemberontakan pertama yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Luar biasa, perang sana, perang sini, sampai terjadi perang Sistin, perang Jawa dan yang lain-lainnya. Kekacauan yang amat sangat luar biasa. Ketika kaum muslim kumpul, amul jamaah di zaman Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dengan apa namanya turunnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma ketika itu dari jabatannya unggul ketika itu kaum muslim ayam. Sabiqalah fitnah tatkala pemberontakan terjadi di tubuhnya kaum muslimin dikarenakan kezaliman yang amat sangat ketika itu di zaman kekhalifahan, di zaman kepemimpinannya Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ini khilafah Bani Umayyah. Ketika itu qadarallahu wa masyafa'al Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi ini menjadi amir Irak, gubernur Irak, dan dia terkenal zalimnya luar biasa, pembunuh berdarah dingin. Al-Hajjaj juga itu gak tanggung-tanggung itu. Main begini orangnya. Penguasa ini main begini. Del. Dan tidak hanya orang-orang awam, kaum muslimin awam yang dibeginikan sama dia. Para ulama dari kalangan kibarut tabi'in dibeginikan sama dia. Bahkan sebagian sahabat diganggu diusir sama dia. Saking zalimnya. Sehingga ketika itu kaum muslimin secara khusus di Irak, di Kufah, di Basra dan di tempat-tempat yang lain ketika itu tidak kuat menahan kezaliman Al-Hajjaj ketika itu. Tidak tahan juga. Ini orang zalimnya luar biasa. Zalimnya luar biasa. Akhirnya sampai terjadi ketika itu upaya pemberontakan. Berupaya untuk menggulingkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, memberontak khilafah Bani Umayyah ketika itu. Dan itu dibukukan oleh para ulama dalam buku sejarah mereka. Al-Jidayah Nihayah Ibn Ghazir, Al-Kamil Ibn Asir, Tarikh Al-Tabari dan yang lain-lainnya berbicara masalah seperti ini. Dan yang dihasut ialah para ulama, dikarenakan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh kaum muslimin ketika itu, dihasut mereka supaya mereka yang ngompori masa, memprovokasi masa supaya rame-rame berontak penguasa yang zalim tadi. Qadarallahu ma syaa'a fa'al. Banyak ketika itu para ulama yang kemudian terpancing, sehingga mereka kemudian menggebu-gebu sekali dalam rangka untuk ingkarul munkar ketika itu katanya mereka. Dan ini merupakan ijtihad yang salah dari mereka. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Kemudian banyak umat yang terprovokasi, berupaya untuk menggulingkan kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika itu. Qadarullah masyafa'al. Ini menunjukkan untuk melihat bagaimana sungguhnya apa namanya nasib akhir sebuah pemberontakan. Begitu yang terjadi yang namanya pemberontakan. Karena fitnah azakumullah, yang terjadi ialah pertumpahan, yang terjadi ialah kekacauan. Sehingga ketika itu karena fitnah azakumullah, banyak para ulama yang disembelih sama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bahkan tidak hanya sini saja, Al-Hajjaj bin Yusuf bahkan langsung mengirimkan seluruh pasukan dia untuk mengejar para pemberontak itu. Diburu menjadi buron penguasa. Sehingga luar biasa hancur lebur yang namanya kaum muslimin ketika itu. Para ulama-nya banyak yang meninggal, banyak janda-jandanya, banyak anak-anak yatimnya, banyak kaum muslimin yang meninggal dengan adanya pemberontakan tadi. sudah kekuasaannya terbesokol, mentereng begini tidak pernah goyang, mereka yang takut. Dan itu ikhwan fillah jazakumullah, sepanjang sejarah kaum muslimin tidak ada kebaikan pada sebuah pemberontakan. Sehingga setelah itu ikhwan fillah jazakumullah, para ulama bersepakat. Setelah itu mereka semuanya ijma' bersepakat tidak boleh adanya pemberontakan jalan Islam kepada penguasa yang zalim sekalipun. Tidak boleh. Dikarenakan mafsadahnya sangat sangat besar. Karena ini penguasa, ini penguasa itu memiliki kekuasaan, dia punya pasukan, dia punya senjata, dia punya kemampuan untuk memperapalkan kata tinggi. Sehingga ini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang besar yang tidak boleh dilanggar. Nah, sekarang kamu lihat saja kondisi Indonesia Raya ini. Hah? Kamu bandingkan sekarang, semenjak dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 30 sekian tahun ya. Berapa? 32 tahun kira-kira. Nah, kemudian kamu bandingkan dengan seluruh presiden yang ada di Indonesia ini sampai sekarang. Nah, dari mulai Habibie-nya, kemudian Gus Dur-nya, ganti Megawati-nya, ganti siapa lagi? Hah? Oh, sekarang ini SBY ya. Tapi coba satu lagi yang lain itu. Kamu perhatikan perbedaan yang amat sangat jauh ketika di zaman pemerintahan Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Hah? Itu Indonesia Raya dalam keadaan aman sentosa. Ada tahu ada tak? Nanti dibilang, wah ini apa namanya ini pro cendanan. Lah, kita cuma sekedar berbicara masalah sejarah. Supaya diketahui oleh kaum muslimin bagaimana dampaknya sebuah pemberontakan. Kamu lihat itu dalam keadaan kondisi sejarahnya ya. Ekonominya lancar. Dolar itu paling kol 1.200, 500, enggak sampai tinggi. Nilai rupiah sangat tinggi di mata dunia ketika itu. Kondisi ada yang macam-macam, cotek, cokil, belum penjara. Ada yang tahu. Dan tidak ada yang bisa bergerak ketika itu. Agak tahu tidak? Itu sama. Hah? Ada yang macam-macam berupaya untuk memberontak. Sudah. Gerakan kepasus berjalan. Berhenti. Nyam. Bahkan Irian Barat berhasil disatukan menjadi Irian Jaya dengan Indonesia. Kondisi aman sentosa, makmur, tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada yang namanya, tidak ada semua ketika. Agar ada tak? Saya mau tanya ini. Ya tidak? Harus diakui ya? Nah, coba kamu perhatikan sekarang. Tatkala wibawa sebuah pemerintah muslim diinjak-injak oleh rakyatnya dengan pemberontakan yang pertama kali terjadi di Indonesia Raya ini dengan label reformasi. Ya, pemberontakan reformasi itu artinya pembaruan penguasa. Hah? Kan begitu ya? Mereform, membarui. Ya kan? Reformis, pembaru, ya kan? Kan begitu ya? Nah iya, berusaha membaharui penguasa yang ada dalam bentuk pemberontakan. Bayangno, apa pernah terjadi dalam peradaban bangsa-bangsa dunia ini adanya rakyat yang kemudian sampai menguasai gedung DPR MPR-nya? Apa pernah terjadi seperti itu? Kamu lihat itu apa tuh? Di Amerikanya atau di mana-mana enggak ada seperti itu. Itu baru di Indonesia Raya itu kemarin ketika gedung DPR MPR dikuasai menyemut dengan para pemberontak tadi itu. Dengan nama reformasi. Itu sepanjang sejarah peradaban umat manusia itu cuma di Indonesia saja adanya ketika itu. Ya. Sampai dirugi. Gedung DPR MPR oleh menungso reformator. Pemberontak mereka. Begitu. Lengser Prabon, Bapak Haji Muhammad Saat itu. Lajut prapon. Semenjak saat itu kamu perhatikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Apa perang mudah aman setelah itu? Tidak ada. Muskilah demi muskilah terjadi. Permasalahan demi permasalahan terjadi. Yang namanya penguasa semenjak saat itu tidak punya wibawa. Kamu perhatikan itu. Nah, begitu naik penggantinya Pak Harto, Haji, Habib. Nah, yang dituduh sebagai fundamentalis dikarenakan apa namanya kuatnya dia dalam berislam. Nah, itu gak lama luas, senjatanya luar biasa, demo sana, demo sini, di sana, ini, sini, wah ribut. Lengser babon lagi, gak punya kebutuhan. Diganti lagi sama ya, upaya untuk pemersatu bangsa Indonesia, kata mereka. Diganti oleh pesen Jauzur. Jauzur ya, ikhwan. Gak layak pakai itu. Hah? Dikarenakan dosa rakyat Indonesia yang menjatuhkan wibawa penguasa muslim mereka ketika itu. Allah gantikan untuk mereka penguasa yang demikian jeleknya. Ketika itu bangsa Indonesia nutup muka. Malu. Hah? Ya ini mukanya itu gak tahu-tahu di mana ini bangsa Indonesia ini ketika itu. Ya Allah dituntun kita ini. Hah? Halo? Dan itu kita ratakan untuk kita menjadi di Yaman. Itu di jelek-jelekan orang-orang Yaman ketika itu. Pesan Anda seperti itu. Tentu seperti ini Allah mustahil ketika itu. Sangat sekali tidak ada wibawanya. Tidak ada wibawanya. Kenapa kamu kira apa namanya orang ini diangkat pemersatu bangsa Indonesia? Lah, muncul lagi yang namanya demonstrasi. Demo sana, demo sini, kuka sana, kuka sini. Lengser paspon lagi. Belum genap ya? Belum genap. Lengser paspon lagi. Seret. Diganti sama wong wedok. Terus? Itu semuanya merupakan ukubah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dari mulai yang jelek seperti itu. Hah? Tambah malu. Kalau saya bisa ketika itu. Oh, masa gak ada laki-laki yang luar biasa yang bisa menggantikan penguasa yang sebelumnya? Kok harus wedok? Allah Ustaz. Itu semuanya ukubah ya? Nah, itu semuanya ukubah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, perempuan yang mungkin Rasulullah mengatakan la yusliha qauman wallau amruhum mura'ah. Hilang timur-timur. Hah? Tambah semrawut Acehnya. Pecah Ambonnya. Pecah Maluku Halmahera-nya. Ya toh? Tambah kacau, tambah semrawut yang namanya Indonesia Raya ini. Yang namanya penguasa tidak ada wibawanya sama sekali. Kamu baca di media-media yang ada itu setiap hari ada yang muji, ada yang gugat, ada yang ini, ada yang itu. Tidak ada lagi wibawanya sama sekali. Naam. Kemudian digantikan oleh Bapak SBY. Kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin lebih memahami prinsip Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya prinsip ini pada fitnah jazakumullah tidak berlaku hanya untuk Pak Harto saja. Untuk seluruhnya, untuk seluruh penguasa muslim, penguasa yang dia masih muslim walaupun dia zalim, tetap kedemikian prinsipnya, enggak pernah berubah. Enggak pernah berubah. Maka dinasihatkan kepada kaum muslimin Indonesia dan khususnya di tempat ini supaya mereka banyak memahami prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana sungguhnya Islam dalam mensyariatkan penguasa mereka? Sekian banyak hadis yang kita baca menunjukkan kita diperintahkan untuk mentaati mereka, mendengarkan mereka dan tidak boleh memberontak mereka. Naam. Sehingga untuk presiden yang satu ini kaum muslimin harus lebih banyak mengamalkan sunnahnya Rasulullah tadi itu. Dia muslim kan? Muslim ya. Haji ya? Haji ya. Ganteng kan? Ganteng ya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia dari militer kan? Iya dari militer dia. Bukan dari sipil. Dari militer. Iya. Dari militer. Gagah orangnya kan? Wakilnya loh. Yusuf kalla. Yusuf kalla. Naam. Dia muslim kan? Muslim ya akhi. Iya. Haji juga kan? Haji. Masya Allah. Kurang apa lagi? Apa kemudian penguasa yang seperti ini masih juga diberontak? Hah? Ya. Prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah mendengar dan mentaati mereka dan tidak boleh memberontak mereka. Hadza. Yang terakhir, al-amru bis-sabri ala jawri sultan. Perintah untuk bersabar atas kezaliman penguasa. Wa indama yara minhu ma yakrah, dan tatkala dia melihat dari penguasa tadi apa yang dia benci. Ini perintah untuk bersabar. Berikan perintah untuk mentaati penguasa, larangan memberontak, dan sekarang diperintahkan kita untuk bersabar. Tatkala kita menghadapi dan melihat adanya perkara-perkara yang jelek pada penguasa tadi. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, disuruh sabar. Wa qala, juga mengatakan, "Amma ba'du, innakum satarawna atharatan fasbiru hatta talqaw." Sesungguhnya kalian wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, kalian akan mendapat asarah, yakni hak kalian yang diberikan oleh para penguasa. Fasbiru hatta talqauni, sabar kalian sehingga kalian menjumpai aku nanti. Ya, sabar. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabar. Melihat penguasanya kok dihobarkan KKN, korupsi, uang negara sekian J, sekian M, sekian T. Wah, koruptor ini. Dilihat kok nepotisme kabeh di ilkono kabeh di warga dhewe. Hah? Apa yang misalnya atau melihat apa namanya? Keputusan-keputusan yang mungkin enggak cocok misalkan menurut Anda. Disuruh sabar. Dan tidak boleh memberontak penguasa tadi. Tidak boleh menghujat penguasa tadi. Tidak boleh mencela penguasa tadi. Tapi disuruh sabar. Man ra'a min amirihi shay'an yakrah falyasbir. Disuruh sabar. Naam, disebutkan dalam perkara yang sebelumnya tadi itu, fa inna ma yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Sesuatu yang mereka benci para jamaah tadi itu lebih baik daripada yang mereka sukai dalam perpecahan. Dan juga prinsipnya al-sunnah ya ikhwan, tidak hanya kemudian sabar saja. Sabar sekaligus berupaya untuk menasihati penguasa tadi. Dan juga termasuk prinsipnya al-sunnah wal jamaah dalam bab menasihati para penguasa. Itu bukan dinasihati di depan mimbar halayak ramai. Bukan di forum umum. Bukan kemudian menasihati para penguasa di sayang. Itu bukan nasihati namanya. Itu namanya apa? Seperti itu. Bukan. Nasihat itu ialah dengan cara bainahu wa bainak, antara dia dengan penguasa. Kalau memang kamu itu jantan, berani menasihati penguasa, tanggung resikonya sendiri. Datang bro, kepada penguasa tadi. Kepada penguasanya datang. Di rumahnya ada tempat-tempat ketemu dengan dia. Ayo di bainahu wa bainak. Nasihati. Presiden, ini begini. Itu kan ayatnya, bahkan hadisnya diingatkan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik, ini keliru Pak Presiden, ini melanggar sunnah, ini melanggar syariah, yang betul demikian. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Anda telah menentukan kewajiban Anda. Ketangkap, ya kamu sendiri yang ditangkap. Hah? Naam. Begitu. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan afdhal jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin fasik. Jihad yang paling utama ialah kalimat hak, ucapan-ucapan yang baik di sisi penguasa yang zalim. sisinya ngomong sama dia. Hah? Ngomong sama dia, Pak Penguasa, Pak Presiden. Nah, ini keliru Presiden. Ini begini, begini, begini, begini, terangkan begitu. Ini tahu jihad. Kenapa? Resikonya kamu sendiri. Kalau dia marah-marah, emang kamu ditangkap, emang kamu dieksekusi, misalnya, resiko sendiri. Ada Allah. Sehingga yang diupayakan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini, berupaya untuk menasihati penguasanya dengan cara berdakwah, dengan cara di mimbar-mimbar Jumat atau di mimbar-mimbar khalayak ramai atau yang semisalnya, ini perkara yang muharram, memiliki prinsip al-sunnah wal jamaah. Mari perbolehkan ya Allah. Sampai kemudian menghujat penguasanya, oh dia demikian. Ini kalau nggak salah baru beberapa waktu yang lalu ya, satu harinya SD, iya. Itu beritanya, kebiasaannya orang Indonesia yang jelek itu ditunggu sampai niat yaum, satu harinya, membawa kebaikan bangsa atau tidak. Artinya, sang penguasa siap-siap dihujat pada hari yang ke-100-nya. Iya, begitu kan? Iya, itu kebiasaan khawarij. Itu yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, tidak alusinna menasihati. Kalau ada perkara yang dibenci pada penguasanya, sabar, jangan memberontak, jangan dihujat, dinasihati dengan cara yang baik, baina kau baina, empat mata dengan penguasa itu. Nah, dan termasuk prinsip alusinna wal jamaah dalam bab penguasa ikhwanul muslimin jazakumullah, ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa tadi itu. Didoakan supaya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, diqanatan salihah, teman-teman yang baik. Diberi pejabat-pejabat yang baik. Nah, itu termasuk prinsip dari sunnah wal jamaah. Prinsipnya kaum muslimin yang harus diamalkan oleh kita semuanya. Naam. Jika dikarenakan kalau sudah baik penguasanya, maka akan baik pula rakyatnya. Tapi kalau jelek penguasanya, maka akan jelek pula rakyatnya. Sehingga terus diupayakan doa kebaikan kepada para penguasa tadi yang ada. Dan juga termasuk prinsipnya rutinan wal jamaah dalam bab penguasa ialah melaksanakan perkara-perkara ibadah jamaiyah dengan para penguasa. Salat Jumatnya, salat jamaahnya, kemudian fitri-fitrinya, kemudian juga jihadnya dan yang lain-lainnya, itu semuanya dilakukan dengan para penguasa atau orang-orang yang dijual oleh para penguasa atau dengan kaum muslimin secara umumnya. Naam, dan tidak boleh mimpi para penguasa tempat ini, dikarenakan seorang penguasa tidak hanya mengurusi pemerintahan saja, tapi juga mengurusi keagamaan rakyatnya. Sehingga penguasa yang berhak untuk mengimami salat Jumat, yang berkhutbah, dia yang mengimami salat Jumat. Seorang penguasa yang berhak untuk mengimami salat berjamaah. Seorang penguasa yang berhak untuk memimpin jihad di sabilillah. Seorang penguasa yang berhak untuk mengimami salatul ajaib dan juga yang lain. Itu para penguasa semuanya itu. Atau orang-orang yang ditunjuk oleh para penguasa. Naam. Atau jika dipersilakan oleh para penguasa, labas kaum muslimin untuk melaksanakannya. Allahul Musta'an. Sehingga dengan demikian yang menurut dina azakumullah, kalau prinsip Islam dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah ta'ala akan terwujud yang namanya persatuan kaum muslimin di atas Islam yang benar dengan satu pemimpin, satu jamaah. Tidak ada yang namanya perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan juga akan terwujud yang namanya sebuah negara yang ayem, tentrem, gemah, melimpah, melimpah loh jinawi, katanya orang Jawa ya. Ya gimana Pak? Jenazah kaum muslimin. Masalahkan jenazah kaum muslimin, dan itu juga merupakan hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Kalau dia meninggal dunia, disolatkan di kafan, kemudian disolatkan dan diantarkan jenazah dalam kuburan. Adapun yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat, adanya sebagian kaum muslimin yang mungkin banyak dosanya, yang banyak bermaksiat, atau mungkin yang jarang sholat, atau yang semisalnya, bagaimana itu? Naam, prinsipnya ikhwan fil din azakumullah, selama dia masih muslim, selama dia masih muslim dan belum dinyatakan kafir keluar dari Islam, maka kaum muslim berkewajiban untuk mensolatkan jenazahnya. Kewajiban dengan riwayat tadi itu, hakul muslim al muslim situn, diantaranya wa idza mata fata'ahu, dan juga surat jenazah merupakan fardhu kifayah. Walaupun dia banyak dosanya, walaupun dia mungkin apa namanya orangnya begitulah. Naam. Adapun orang kufar, kalau yang meninggal itu orang kafir, yang nyata-nyata kafir, Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha atau yang lain-lainnya, maka haram hukumnya, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah mereka. Allah mengatakan la tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau wahai Nabi demi kaum muslimin, janganlah engkau mensolatkan jenazah mereka orang kufar yang mati selama-lamanya. Tidak boleh. Jadi kalau dia orang kafir mati, maka tidak boleh mengurus jenazah dia. Dia urusannya dengan apa namanya agama dia sendiri. Kalau misalkan dia Kristen, larinya kepada Kristen atau yang lain-lainnya, kaum muslim diharamkan untuk mengurusi jenazahnya orang kufar. Tapi kalau dia masih muslim, walaupun dia itu mungkin banyak dosanya, walaupun dia itu mungkin ibadahnya itu enggak mempeng, enggak semangat, tapi dia masih muslim, maka berkewajiban untuk mengurusi jenazah orang muslim. Dilihat, kalau misalkan dia enggak usah sama sekali itu, dikarenakan dia jahil, orang yang enggak ngerti apa-apa, bukan karena menentang, enggak ngerti hukumnya, malas atau yang semisalnya, agaklah, bersih-sih silam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan orang yang enggak sholat itu dia kafir, walaupun dia malas, ada yang mengatakan dia enggak kafir selama dia tidak menentang menentang apa namanya para sholat. Nah, selama dia masih muslim,